السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سورة الأعراف 11 كمان Sari. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawa sewajiblah, sungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya pada barang apa perintahnya yang tiada membawa kepada maksiat, dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya atau tegahnya suami kerana berkahwin itu satu bahagi daripada beberapa sabab yang menjadikan kehambaan seorang, maka jadilah isterinya itu seperti hamba bagi suaminya. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Baik, katanya, dan sesungguhnya hendaklah kita tahu wajib atas orang perempuan, maknanya isteri, mengikut semua perintah suami. Segala, semua perintah, bukan sebahagian perintah, semua perintah. Siang atau malam tak kira, semua hak suami suruh, perintah-perintah ni suruh mana? Nah, kadang-kadang suruh dengan mulut, kadang-kadang dengan isyarat, tak kira lah, kadang-kadang tulis surat, mesej dan sebagainya. Semua perintah suami wajib kena taat. Perintah mana? Perintah yang tidak maksiat. Maksiat ni mana derhaka kepada Allah. Kalau perintah suami itu tidak derhaka, wajib kena ikut. Pada mana? Pada masa ketika isteri itu ada kemampuan melunas ataupun menunaikan perintah. Contohnya maknanya, asalnya benda itu tak wajib, tapi bila suami suruh, jadi wajib. Nah, dia ada benda yang memang wajib selalu dah, ada benda yang tak wajib, dia kena suruh baru wajib. Nah, contohnya hormat kepada suami, hak ni dah ayah suruh. Nah, ha? Bukan kata suami kena kata hari ni hormat kepada aku, ada ayah. Tiap-tiap hari sepanjang masa wajib hormat ke suami. Nah, dah nanti suruh waktu. Ada benda yang suami suruh jadi wajib, tak suruh tak wajib. Umpama dandak nasi atau buat air, suami kata lapar perut kan, dandak nasi lah. Nah, maka wajiblah orang perempuan isteri ni dia masuk nasi. Tadi dah, tak suruh dah, tak wajib. Suruh buat air teh cawang, bahagia kau, jadi wajib selalu tu. Tadi tak wajib. Ha, tu perintah yang berkait dengan suruh. Adapun senyum kepada isteri suami, taat kepada suami, nak hormat kepada suami, kasih kepada suami, tak wajib suruh. Dia wajib sama, dulu ini dan selamanya. Ha. Sebab tu kita kena tahu hukum syarak. Nak tahu hukum kena ngaji. Apa benda tak benda hak dikira maksiat. Sebab bila kita tahu benda tu maksiat, suami suruh kita boleh guna. Pasal ramai kata haram, tak boleh buat lah. Dah wajib kena buat, dah kenapa haram? Haram. Haram kan? Nak main gitu. Nah, belajar benda apa haram. Nah, sebab kalau kita tak belajar, kita tak ingat kita tak haram. Bila kita belajar agama, baru kita tahu benda itu haram. Jadi nak tahu benda apa yang dikira maksiat, kita kena belajar agama. Maka bila suami suruh benda itu maksiat, haram kita tunang. Kerana maksiat ni benda yang derhaka kepada Allah. Dalam bab tak ikut perintah suami, bila suami itu menyuruh melakukan maksiat, maka isteri tidak dikatakan derhaka. Derhaka ni suami suruh buat benda yang tidak salah, tidak derhaka, tidak maksiat, tidak mungkar, tidak dosa. Kita tak buat baru panggil derhaka. Contohnya, menutup aurat adalah wajib atas tiap-tiap perempuan di luar rumah. Nah, maka suami dia kata hari ni pakai baju t-shirt ah, baju panas dengan pendek kali. Nak pergi pasar masa minggu. Nak. Ha. Nak pergi jalan masa minggu, mam dia lain baju kurung sama pakai jubah sama. Baju cek kali. Nah, ha, kita kata. Suami dia, isteri dia tak ikut. Ha, tak ikut tu orang panggil derhaka. Sebab kalau ikut derhaka ke Tuhan. Taat kepada suami. Tapi kalau ikut ke suami, dia ikut ke Tuhan. Kalau ikut Tuhan, jadi dah ikut suami. Yang mana? Ha, tengok siapa besar. Suami dengan Tuhan, siapa besar? Besar Tuhan. Nah, ha. Suami dengan Tuhan. Besar Tuhan. Allah yang menjadikan segala-galanya. Nikmat suami itu pun beri Allah. Tak? Jadi dalam apa jua pun, dalam bab bersuami, di mana saja, perintah Allah dah dikatakan. Tak ada orang perintah dia mengatasi perintah Allah. Orang yang menganggap perintah manusia, peraturan manusia lebih besar, lebih patut didulukan daripada hak Allah, orang ini menyekutukan Allah. Maka innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' al-ayat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun orang yang mensekutukan Allah. Nah, dalam kes rumah tangga, dia lebih taat kepada suami, padahal kata suami itu derhaka kepada Allah. Dia anggap apa benda ni, peraturan ataupun taat ke suami lebih mustahak daripada taat kepada Allah. Dia telah menyekutukan Allah. Nah, di mana saja tak lepas daripada perintah. Dalam negara, orang lebih taat kepada peraturan kerajaan, padahal peraturan kerajaan, peraturan kerajaan, peraturan pemerintah itu bercanggah dengan kehendak atau perintah Allah. Maka orang itu sekutu pada Allah. Ini syirik lagi. Nah, jadi kita tengoklah dalam kehidupan orang puan. Dan kalau dia masang muka itu, maknanya dosa dia. Muka dia masang, dosa dia. Muka orang puan. Nah, malaikat muka dia masang tu hari yuzu, hari laku merah. Hari kereta kena berhenti kat lain putih. Haa, dah lebih dah lebih pada lain. Hari tu dah apa muka masang. Nah, sebab uzu. Darah haid ni dia bergantung dengan saraf. Dia kadang-kadang menyebabkan jadi muka tak juhara. Dia jadi pening kepala, jadi sakit belakang, jadi denyut, jadi makan banyak, jadi muka masang catung. Nah, tu dah apa? Hari uzu. Lepas pada usih daripada darah haid dari masang, walaupun salah suami kita, menang kita, kes tu jadi juga masang muka. Nah, baloh dengan suami, baloh kira. Betul isteri, suami yang salah, jadi juga masang. Tak boleh masang kot, pasal suami. Sebab bila bernikah, seolah-olah menjadikan dia itu seperti hamba bagi suami. Hamba ni dia tak ada naik. Kalau pekerja dia ada naik. Masuk pukul 8 tu pergi pukul 4. Masuk pukul 9 tu pergi pukul 5. Pukul 9 sampai pukul 5. Pengarah dia suruh kan. Pegawai takbir dia suruh dia. Lagi botol stek tau. Dia kan bawa ke office boy dia. Tapi kalau pukul 8 malam, paisa boleh tak? Ha, lialah boh. Mu botol stek diri. Yang layang ke mu botol. Ha, katanya office boy. Pukul berapa dah ni? Aku pangkat tu pergi tau. Aku pekerja. Ada pun hamba, tak ada masa. Zaman ada hamba, dia tak ada masa. Dia tak ada pasca hamba. Suruh pukul 1 pagi ke, pukul 4 pagi ke, subuh ke, tengah hari, kena dengar kata. Pengelu je. Maka rupa macam hamba. Bukan hamba, seperti kehambaan. Pada wajib taat kata, tidak kira pada bila-bila masa. Bantu kita kabar, kalau kita balik tengah malam, pukul 2 pagi, lapor perut. Nah, lapor perut sangat. Nah, gerak dia suruh buat nasi, suruh goreng, suruh apa, dia kena bangun. Walau mengatuk lagu mana pun, kena bangun. Ha, tu. Sebab apa? Sebab taat pada suruhan itu wajib. Nah, asal apa ada wajib nano? Apa ada wajib wa'ai? Ada wajib basuh baju sendiri. Kita yang wajib basuh baju kita sendiri. Nah, ingat ada suami bila dia ada isteri, tak wajib isteri dia basuh baju dia. Kita kena basuh sendiri lah kalau kita nak suci. Kalau kita nak akal, kita kena beli sendiri. Kalau kita nak minum air, kita kena kucah sendiri. Itu asal kata daripada syarah. Nah, ha. Dan kalau kita suruh dia, kita suruh baru menjadi wajib. Faham ke situ? Nah, tapi bila kita nak suruh dia nanak, nak suruh dia basuh baju kita, wajib atas kita menyediakan peralatan. Kita nak suruh dia nanak, asalnya bukan wajib atas dia. Boleh. Kita kena sedia lah. Kita kena beli dapur, dengan beli gas, dengan sudu, dengan garpu, dengan puyuk, dengan belanga habis. Ngok nenek, segala bak masuk. Nah, lepas pada tu tak boleh suruh lagi, kita kena ada bahan-bahan tu. Kena kita sedia lada dengan bawang, dengan tepung, dengan gandum habis. Barulah kita suruh menjadi wajib. Kelekatan atas kita, buat atas dia. Nah, garang sutih pun berapa ada wajib beli dalam rumah tangga. Semua tu hak suami. Walaupun nak makan dalam mulut dia, hak kita juga. Nah, jadi itu. Oleh kerana itulah, mana-mana orang perempuan yang buat kerja rumah, dia berhak menuntut bayaran daripada suami dia. Nah, ha, dengar orang puan. Ha, boleh. Dari segi syariat boleh. Nah, ulama-ulama bersetuju apabila asalnya tidak wajib menyediakan makanan, pakaian dan sebagainya, maka dia berhak menuntut nampak pemberian imbuhan daripada tugas-tugas tersebut. Nah, asal dia dah adik masak, kita yang beli masakan, aku semua siap jatuh rumah dia, biar dia makan. Dia begitu. Nah, jadi tiba-tiba kita suruh dia basuh di baju kita, kita suruh dia nanok, suruh dia buat air apa semua, nyapu rumah apa semua. Nah, jaga anak kita, kena bayar gaji. Melainkan dia kata, tak payah bayar lah. Itu lain. Nah, tapi kalau bini kita kata, kena bayar start bulan ni, dah dengar semalam start khabar. Dah, saya nak tak banyak dalam 1,500 sebulan. Boleh lah korang. Dah, dah kita dah nak duduk sudah, kita tengok kita ambil orang buat kerja je. Dah kita biar beri. Dah kan bini kita dah beri. Beri. Dah emang tak apa, orang baju kuning. Faham tak? Orang lain rapi dia dengan baju-baju tu kuning. Nah, nah, orang lain kita ambil kerja tunggu kedai kita. Bukan kerja macam bini kita teruk. Suruh basuh gelas ya. Kita buka kedai, kita panggil budak lah kan basuh gelas. Budak tu kata boleh, 20 jam lagi. Nah, basuh gelas ya. Sudu atas gelas ya. Faham tak? Kena raya. Nah, dah mana tengok bini kita? Mana tengok? Ini kita teruk ni. Bukan kata basuh hak. Habis dengan nyapu siapa. Nah. Anak kecil-kecil kita juga. Dia dah ni. Habis ke pun mak nenek kita pening kepala dia. Cak dia macam. Jadi kalau dia kata kena bayar. Dia kata gini bang. Dalam bak basuh kita gini. Sia sepeseng. Tak murah-murah lah. Tunggu cerita basuh. Nak siap. Sebeseng tau. Baru-baru nak. Siap. Oh. Nah. Dengar kita bayang lah. Susah dia. Nah. Upah masak tu. Kita panggil orang upah masak tu. Hei. Kalau masak. Biarlah sikit pun. 2-3 riyal kau. Nah. Masak walaupun 2 leng. Nah. Dengan giling gitu. Dengan rapuh. Dengan mayang lada. Dengan tumbuk sambal. Tak. Nah, dia kata gini. Basuh saya nak 100 bulan. 150. Nyapu rumah 200. Nah, maknanya masuk 300. Nah, jadi kita teh 1,500. Bayar kita. Tambah bayar buat sendiri, basuh sendiri. Nah, bukan wajib dah dia. Nah, kita wajiblah ke? Nah, pakaian kita wajib sedia. Makanan kita wajib sedia. Nah, jadi kau faham mana-mana ini memang betul lah. Kalau dia mari. Nah, kalau mana dah buat bini tu jangan kapur kan. Tak. Rahsia ni. Rahsia ni sungguh utung. Nah. Tapi itu ni bukan gurau. Nah. Melainkan dia tu dia tidak layak lah. Nah, ada apa lah bang? Tahu dengar dah ustaz kata boleh minta rezeki. Nah, tapi dah saya ni orang ni sayang ni kabang. Tak payahlah pakai 4000 dah pulang. Nah. Ha. Ada apa 4000 repah negak situ le. Nah. Ha, kalau kau tak dia tak perlu JKK, kau tidur situ le. Nah. Ha. Jadi itulah seolah-olah seperti hamba bukan hamba api, iaitu mana tidak ada makait dengan masa pada wajib ta'ah segala perintah. Dia kata mari lah kita pergi rumah mak sedar. Kita naik. Nama apa nak pergi? Dia balik rumah balik rumah mak suami dia. Naik pergi rumah mak sedar, pakai baju lah, masuklah kereta. Mana lagi? Ada kau jawab gitu? Bergerak aku. Nak mana boleh jawab gitu? Kalau tak pergi minta uzur. Tak, kami tahu maaf lah bang saya. Allah minggu lepas dah tengok. Malam ni nak tengok gusti. Dah umpamanya. Dah, tu dah yang minta uzur. Nah, ni dah, mana tak bagi lah. Dia, ada kak? Tu dah okey. Dia tak tahu hak-hak suami atas batas kok ni. Dia wajib itu. Jawapan lah okey lah. Mengingat kawanmu jawab gitu. Tak mugi, tak mugi. Suami lah tu. Suami kata apa dia gajah bimang kena ikut. Mereka benda tu maksiat. Balik rumah mak suami maksiat tak? Tak maksiat. Wajib kena taat. Mereka kita minta izin. Tak boleh pergi kita abang pergi seorang sekali boleh tau. Kita nak rehat sekali di rumah lengah hangat dah di nyapu. Dah. Ha, tak apa. Itu lain. Nah. Ajak pergi mana-mana tak mungkin. Hak kita lah, hak kandak dia, memang dia gitu. Kita duduk dalam mandi, dia copek dulu lah kereta. Ha, ada orang puan. Dengar tu, kalau suami kata nak pergi mana-mana, jangan kata tak bugilah, itulah begini. Kena taat. Sapa bila? Sapa mati. Ha, baca orang puan ni mari jumpa Nabi. Dia kata kalau suami buat gini-gini, suruh ni, kena buat, kena buat. Nabi kata kena buat belaka. Bitu gini, bitu gini. Kalau tobit nanoh, tak boleh daripada kepala suami, daripada hidung suami. Tobit nanoh, menyelek sampai keting. Mujilat dengan lidah sampai licin tubuh suami. Nanoh-nanoh tu, tak tunai dia hak suami. Apa dia kata kalau begitu, aku bersumpah sampai mati, tak akan menikah. Kerana kalau aku menikah, aku takut tak boleh nak taat sebegitu semua. Ha, tengok. Ni tengok orang belaki, tengok belaki. Bahasa galak kata. Nah, aha, suami suruh, ajak dengan dia, tak ikut. Jangan buat gitu. Nah, tidak ada kesukaan. Nah, tak ada suka. Suami nak pergi rumah saudara. Main pergi rumah abang aku sedap. Mana abangmu? Kan abang aku, pergi kamu sekarang. Ya, kita sekarang. Pergak lah puan. Tu yang jadi duduk main makan kedai kopi kamu. Nah, ha. Suami duduk makan seorang, tak teman. Dia suami kita jangan lok, dia makan seorang. Nah, dia kena ada teman. Nah, jangan. Kita walaupun kita tidur dah, kita dengar krek-krek-krek bunyi dapur. Kita tengok, laki aku makan nasi. Tobik selalu. Faham? Biar tak makan kaya, pergi. Faham? Dah mana ni, jangan lok. Duduk situ, spare situ. Nah. Tak dia hukum dia kena gitu. Duduk situ. Nah, dia kena gitu duduk. Tengok orang abang makan siapa dah kabur. Kita nak tolong ubuh. Abangnya, au. Faham? Ha, baru seronok dia nambah. Ni dah. Nah, kita tengok. Makan pun nak datang. Tak? Tadi makan tu. Dia main gitu, laki kita. Dia duduk spare situ. Mereka sampai suami kita marah. Barulah kita masuk. Mungkin masuk lah. Aku duduk sini jadi longgar makan nasi. Ya, tu lain. Dah. Ha, pengel-pengel dia juga duduk situ. Duduk situ. Kita kabar dah. Sampai suami kita suruh lari. Baru boleh lari. Berapa kali kita nak ulang? Kalau suami kita balik kerja, duduk atas sapa kita duduk selit celok dia. Dia naik duduk aku sini makan, kita masuk. Oh, meja makan. Dia duduk dekat mama. Dia masuk dapur, kita ikut belakang. Macam nak ikut sekali. Nah, ha, dia masuk mandi, kita mandi aja. Nah, ha, biar gitu, baru seronok. Dia tengok kita nak mandi. Dia buat mandi sama dia. Oh, okey. Dalam luar, main pelakor setong. Oh, mau pelakor bak gigi. Kita pelakor sepu. Dia pelakor muruh jambang, kita lip bahan muka dia semula. Faham? Ha, ini seronok. Kakak nak mandi. Go. Betul tak, Ji? Leh? Ha. Buat lalu malam ni. Dengar dah. Leh? Ha. Lama cucu kata, warna tak kira aku. Faham tak? Main mandi dua orang pula ketuk ni. Leh? Ha. Lama pula. Maka setengah daripada kelebihan perempuan mengikut bagi suami itu masuklah ia ke dalam syurga. Balas. Tak ada. Nampak? Tak ada. Balasan yang paling sempurna surga. Dunia ni bukan tempat balasan, walaupun sebahagian kita dapat dah balasan, tapi bukan balasan. Siapa yang dapat balasan dalam dunia ni bukan balasan kamal, bahkan balasan yang sempurna. Nampak? Kamalul jazak fil jannah. Kata ulama, kesempurnaan balasan amalan itu di dalam surga. Tapi kadang-kadang dia tengok dunia dapat balasan dah. Orang yang berkata benar, orang yang berlaku adil, Tuhan balas dah dunia. Nak dikasihi oleh manusia. Oh, dah lama dengan balasan akhirat lagi. Hebat lagi dalam surga. Nak? Jadi, kalau dia dapat, dapat surga. Kalau bawa lawang suami, tak ikut kata suami, tak dapat syurga. Bila tidak dapat syurga, sebelah kata syurga. Dia tak ada tiga, dua. Nah, heaven and hell dia panggil. Syurga atau neraka. Nah, ini yang Nabi kata. Ramanya mak kuat perempuan dalam neraka. Maka dia tanya Jibril, kaifa zalika ya Jibril? Kenapa terjadi seperti itu, wahai Jibril alaihi salam? Umat aku laki tu memang ramah dah. Tak dalam neraka, tapi ramai lagi umat Nabi hok perempuan beriak-riak nah masuk neraka perempuan. Kata Jibril, wazalika liqillati ta'atihinna lillahi wa rasulihi. Yang demikian itu kerana kurang mereka itu taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Ya sungguh, cerita Isra Mikraj ni iklan daripada cerita yang begitu panjang di hari kiamat nanti. Nah, iklan tidak tunjuk banyak, ini tunjuk sikit, tapi iklan potongan daripada hak akan berlaku sungguh. Macam cerita keling yang nak main. Nah, cerita Nustang nak main iklan tu lah TV. Dia main lagi berapa jam Nustang apa? Berapa jam Nustang? Ha? 3 jam lah. Kaki dia tahu lah. Faham? 3 jam. Nah, jadi dia main minggu depan. Dia tunjuk dulu sikit. Seminit je lah. Gocoh lah lah atas kapal. Lepas tu aero kena lenyek dia kereta giling. Sikit-sikit tunjuk. Dah lah. Nampak? Sekarang dalam hak 3 jam tu ada tak tu? Ada tak? Ada lah. Hari tu juga. Dalam Isyurah Merah, iklan pemberitahuan. Sedikit dulu. Sebagai amaran. Apa yang akan berlaku di akhirat nanti. Ginilah sedokkan cerita ni. Jadi bila Nabi kata ramahnya rapuan masuk dalam neraka, Jibril kata kerana dak ramah taat ke Tuhan dan taat ke Rasul. Maknanya perintah agama. Agama-agama ni Allah dan Rasul. Agama-agama Islam-Islam ni Quran hadisnya. Ulama mentafsirkan, menyempurnakan penafsiran, melengkapkan syarahan dan maksud tu hadir. Nah, jadi asal Islam, asal agama Allah dan Rasul. Allah isyarat kepada Quran, Rasul isyarat kepada hadis. Hadis wahyu juga balik pada Tuhan belaka. Mana dah taat kepada hadis, dah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sungguh orang puan ni. Hak bersuami dah taat ke Tuhan, hak tak ada laki, tak bersuami, hak anak dara pun lebih-lebih lagi dah taat. Nah, dah kira lah sepatutnya seorang suami menjaga isterinya. Nah, daripada perkara-perkara haram, di antaranya janganlah didedahkan isterinya di khalayak ramai. Nah, jangan dibenarkan isteri dia daripada melakukan perkara yang tidak elok pada agama, yang haram pada sisi syariat. Ada suami yang tukang hantar, suami yang tukang beri galakkan, suami yang tukang ajar isteri buat maksiat. Keluar dalam surat khabar 2 hari lepas, suami mengiringi isterinya dengan doa kejayaan bagi peserta Akademi Fantasia 6. Suami tolong doa. Isteri masuk Akademi Fantasia. Akademi Fantasia ni satu majlis maksiat laknatullah. Faham tak? Iaitulah berjoget, menyanyi, mendedahkan aurat, melaungkan suara yang haram dengan penyanyi-penyanyi, penari latar yang memang mendedahkan aurat. Dah, dengan latihan-latihan yang kita tengok cukup-cukup menganjing dengan agama. Dah, tidak pedulikan masalah peraturan hijab dan sebagainya. Nah, memang satu benda yang maksiat di sisi Allah. Maka suami pula mendoakan kejayaan isteri dalam satu pesta maksiat yang paling ramai menarik penonton. 4 juta orang dijangka nak terlibat penonton hidup tengok Akademi Fantasia. Suami tolong doa. Patut suami tolong ikat isteri dia tu. Dia tahu isteri dia masuk Akademi Fantasia nyanyi dagu ni, Dia heret bini dia depan kalau yang ramai. Nah, kodang situ le bo lagu ni nendang dalam air cu. Muna sangat. Nah, bahasa dak reti bahasa malu air tujuh keturunan. Kalau anak kita puang nyanyi di kalayak ramai. Tujuh keturunan air. Jadi tujuh keturunan ni seolah-olah dak reti agama. Siapa anak cucu dia dak reti hukum gitu semua. Boleh siapa di atas tak? Ramai. Nyanyi lah puang ni budak-budak je boleh. Faham? Haa, budak-budak apa? Budak puang dah lah. Orang lelaki dah pula. Orang lelaki ni makruh. Pendapat yang ramai makruhnya ni. Selama mana maknanya perkataan lirik dia tidak haram, maka makruh. Nyanyi lagu biasa lah. Mu comel, mu manis, mu menawang. Nah, bukan kata-kata agama. Kalau kata-kata agama harus. Nah, kata-kata semangat harus. Nah, nyanyi lagu bodoh. Makruh orang lelaki. Nah, orang puang haram. Faham? Melainkan orang puang je dengar makruh-makruh. Orang puang dewasa dah, hak tu biar haid dah. Nyanyi orang puang dengar makruh. Nampak lagi? Dan ni bukan orang puang dengar orang lelaki tukar sorok. Laki ada bawah tu lo doa. Ya Allah, we menanglah bini aku, we menanglah bini aku. Mu doa ke siapa? Nah. Dan kan Allah Ta'ala kata, fala tarbak nabil kauli. Jangan sekali-kali kamu kaum muslimat dan mukminat yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat melunakkan suara di hadapan laki-laki ajnabi. Takut jadi laki-laki yang fasik. Nah, jatuh fitnah di dalam hatinya. Rasa keinginan dan seronok dengan suara. Aduh. Sebab itu ulama setuju bahawa sebenarnya bang bagi perempuan azam adalah haram. Haram apa-apa. Pasal bang ni irfa usaw. Mengangkat suara. Nah, melunakkan suara. Tak boleh. Nah, dulu ni orang puang. Marhaban. Nah, kalau dah pas peng, 18 tahun. Marhaban. Baca rawi. Cukup pala Tok Imam sendiri. Tak ada. Nah, lah, cucu tak ada sekolah orang lah. Ada pula orang puang baca rawi. Orang muda-muda. Dah ha, golongan lelaki. Orang tak anggil dah semua-dua. Marhaban tu surah lah gini orang panggil anak lari belum haram dah kata akademi fantasia. Nah, berlatih pula nyanyinya, ada sipu, ada tuan guru al-fadih pula ajar. Ha ni ajar bagi yang tarannum, ha ni ajar ikhfa' hadithi, ha ni ajar bagi yang tajwid, ha ni betul hijab. Nah, ada berlaku. Bila tengah berlatih nyanyi tu, laki dengan puan yang berjaya masuk ke akademi fantasia bukan laki bini. Jabat sandang lah, galak lah, makan sama lah. Nah, kat dalam tempat tidur tunjuk kau. Basuh baju tunjuk, jemur air tunjuk, duduk nyerak atas katil, tulis surat semua ayat kapur tunjuk. Dah molek je ni. Leni orang Melayu jadi muka tak malu belaka. Berarti Nabi kata, hatta lau dafalu juhra dabbin tabi'atumuhum. Akhir sekali, orang Islam ni, dia akan ikut Yahudi, Nasara. Yahudi Nasara masuk dalam lubang baywok pun nak masuk juga dalam lubang baywok. Nanti tu asal Yahudi Nasara program-program seperti ni. Nah, kita tengok saja dah. Dah nak main juga. Malik-malik dia. Suami mendoakan kejayaan isteri. Nah, mak ayah tu dia. Bila dikatakan anak dia berjaya masuk akhir 12 orang dipilih Akademi Fantasia, apa menangis mak? Nangis. Kita ingat sedih. Seronok. La ilaha illallah. Bodoh pada itik sekali. Faham? Anakmu akan kena masuk dalam api neraka dengan azab yang begitu mendidih. Perempuan mana yang menderakan aura, yang menontonkan, mempertontonkan tubuh badannya di khalayak ramah, maka dia akan dipakaikan dengan pakaian daripada api neraka. Belakang api neraka sehingga tercabut habis kulit-kulitnya. Patu Nabi kata Jibril, zalika liqillati ta'atihinna lillahi wa rasulihi. Tak ramai umatku yang perempuan taat pada Allah dan Rasulullah sekarang. Nak ada orang puan tu hak hiburan, hak sokan. Nah, kayak gini sukan sukma. Nah, sukma sukan. Nah, tengok lagi. Satu majlis maksiat juga di sisi Allah. Bukan berlari tu maksiat, bukan berenang tu maksiat, mendedahkan aurat. Orang puan berlari luar pendek boleh. Ayah tiga kali haji. Anak berlari luar pendek 100 meter. 4 kali 100, 800 meter ada lagi. Dia pakai luar pendek je, pakai kan ni. Lari. Luar pendek, baju kek. Nampak? Ni balik tubik tali joli ke kan? Lari. Nah, ha. Haram, seharam-haramnya. Seolah-olah umat Malaysia ni tak ada nabi. Itu kan. Kaborakan. Seolah-olah kita tak ada nabi. Tak ada ulama, tak ada kitab. Dalam keadaan begitu mencabar derajat Allah Subhanahu taala. Nah. Siap majlis besar. Dolah upacara lari itu bawa api ke ya, dia api. Upacara wak lari api ni asal daripada Greek. Nah, Yunani kuno pun yang beragama Majusi. Wajib dibawa lari api dan dimasukkan ke dalam stadium. Dan bila masuk dalam stadium, mestilah segala orang yang hadir di situ kena berdiri hormat pada api. Iwak lagi dalam stadium. Buat. Diri lagi. Tengok masuk ajaran Majusi. Lepas Nabi rambut se. Fa'abawahu yuhawidani au yudafsirani au yumajjisani. Ibu bapa lah yang tak beri didikan agama hingga anak ikut cara Yahudi atau cara Nasara atau cara Majusi. Kita kata Majusi mana dia tu? Pak lari api. Kemudian pula dalam acara Greek, agama Majusi kuno ni, bila diadakan satu majlis besar, kena nyali api. Nyali api. Api itu tidak boleh terpadam melainkan setelah habis segala acara. Dia buat kita dalam makam. Tak nak ambil. Man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Barang siapa yang ikut upacara suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum. Ha? Tak tu se, rosak akidah dah. Nah, dah bini berlari, anak berlari. Pakai lah wendek. Puan. Tazah kata, puan. Kau datang tadi. Pakai lah wendek. Kalau hak parah lutut, ada silap. Kalau makan dua kek berlari, tak tahu kan. Nah, 800 meter. 800 meter. Nombor jalan kaki, 1,500. 3,000. 4 kali 1,000. 4 kali 80,000 meter. Faham? Macam-macam kali. Nah. Ha tu kata. Habis bang kecong lah tu. Nah, majlis maksiat. Dan ayah merata. Anak berlari. Ayah merata. Oh, anak boleh masuk final. Ayah merata dengan kereta. Atau dengan kaki. Atau dengan wajah. Atau kepala lori minyak saja. Faham? Ha tu. Padahal anak nak buat maksiat. Anak nak cabar ketuhanan Allah. Anak tu seolah-olah tidak beriman dengan adanya azab api niata di akhirat nanti. Batu anak tu berani. Mana-mana ayah. Yang membenarkan anaknya berlari di khalayak ramai perempuan. Dalam keadaan menedahkan aurat. Maka ayah itu dapat nama fasik serta merta. Jadi bapak fasik. Mak jadi ibu fasikah. Itu saja. Nak benar dia. Pakai kau ni. Kita tak boleh tengok haji je tengok tak. Pakai gitu. Minah. Dah minah. Moyang nak buat belakang gitu. Nah. Ha, tengok muka macam minah je. Nah. Ha, nampak kalau awak pakai berenang Allah. Oh, puan terjun dari atas papang. Tum, buat lelaki dekat sorok. Nah. Ha, kena hak berenang irama. Oh, dah dia tu. Punggung saja tu imbu ke air. Imbu. Ada. Lapang mata tu. Kita dah buat modal. Orang lain boleh tengok. Dah. Ah, dah. Dah majlis maksiat. Majlis derhaka. Nah, itu kata. Ya kalau kita tak bertindak, tak buat apa-apa. Nah, dengan kita-kita turun balik. Dengan kita-kita. Dan turun balik Allah. Dan mari ribut, mari tsunami, mari apa. Dengan kita-kita mampu ke habis. Bukan hak mari sokan. Nah, ha, berlari hak kata berlari sunnah Nabi berlari lah kan. Berlari bukan berlari tunjuk aurat gitu. Nah, ha, berlari tutup aurat. Bukan salah berlari, tak ada masalah kau puan nak berlari 100 meter lompat pagar boleh. Pakai kanu. Pakai jubah. Pakai jibak labu. Pakai maknanya tutup aurat. Dah apa benda nampak macam ke kembeh berlari lepuh. Ada apa? Ya? Ada. Ha. Ni berhenti tepi-tepi pula betul kasut. Hak tunggih pula. Hak tunggih masa kat Kaisang. Hak tu power tu. Hak suruh tunggih tu. Ha, hak tu kan nak tembok. Tak tembok tak kata tembok tak penutung. Hapung. Mampu 2-3 kau. Dah mata dia tengok gitu. Nah. Masih tunggih tu lagi dia rapik peremuk pula kan. Tak siapa-siapa boleh tengok. Ambil gambar ikut bawah ni. Hak puan lopak galah. Lopak pagar. Lopak kijang. Boh, lopak kijang. Gitu saya. Ngadi duduk di bawah, lepas kat atas paling ngadi. Ini segera ni Yahudi Nasara lagi. Ini bukan Islam. Ini haram. Banyak. Walikillati ta'atihina li azwajihina. Demikian juga mereka tak ramai yang taat kepada suami. Ini Jibril kata. Sebab tu kena bakar. Kan cerita dari itu ada yang kena gantung rambut. Ada yang kena kerak lidah. Ada yang terik tepuk tangan, terik ke belakang dada. Ada yang kaki tak kata kepala tak ke bawah. Ada yang lama dengan minyak tar api mereka. Orang puan. Bertepik menolong. Nabi cerita kan ada sebab lawan suami. Ada sebab mulutnya setiasa menyakiti. Ada yang jenis tak suka nikmat. Ada yang setiasa minta benda yang tak patut-patut. Ada yang minta tolak cerah tanpa sebarang sebab yang munasabah. Macam-macam hal. Dia azab di dalam api. Ini orang puan. Walikasrati tabarrujihinna al hadis. Dan begitu juga kerana ramai di antara mereka yang suka bertabarruj. Ini sebab tak masuk dalam ingat. Tabarruj ni sampau suka sangat berhias diri di luar rumah. Nah. Memang tengok orang kerja jabat ah, orang puan. Dia jabat mana-mana pun. Dak ramai yang muka dia pudar je. Ramai muka kilat. Dia nak kerja bak, nak kerja naik, nak jadi pegawai, nak jadi sisi, nak jadi apa. Jadi mereka nak bagi. Mereka ngadak swimming pool. Dan lelaki ada benda mandi dung-dung-dung, rambut dah sikap bau, dapat kan? Bini dah sudah gini, mulut anak anjing, hapau. Mak bunyi sekali. Tepi mata ni nak ubah pulak ni, belakang. Faham? Banyak hal. Hak atas mata, hak atas bulu, hak dalam lubang hidung. Tangan gudi, haung. Faham? Macam-macam pesen. Kelak situ, kelak sini, labuti situ, labuti sini. Oh, masuk baju jabat. Orang jabat pula puji. Macam mer ini. Tengok orang lah. Ada apa? Ada laki mu. Ada laki tu. Tak lain. Ini bodoh lah ke? Kalau bini kita, kita bodoh. Boleh lah gitu? Boleh tak? Masa mana? Syariah kita ni. Kita ayo pergi. Kita ni. Tak boleh. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah. Jangan hei kamu perempuan-perempuan berhias macam perempuan jahil. Tak. Ulama kata kau dah berbedok sikit dah. Nah, ambil bedok sikit ataupun tepung gandum tepek-tepek gitu sikit. Dah ah. Ni mulut apa melah menyala. Tak usah kata mana orang muda tu imam naleh dia tu imam. Ha tengok. Nah. Ha. Siapa baca kunut tu mayang garik. Ha tengok tangan dia. Nah, hak benda tak mau beli jadi beli dulu. Kan pergi kedai kan. Nah, benda tak mau beli tapi hak puan muda dengan mulut merah. Nah, ada rasa ngah tak? Ji. Rasa tak? Ambo. Tak ngah kan tengok comel gitu. Dah. Masih bucuk. Nah. Molek-molek duduk luar naik datang. Dah. Dah sungguh. Orang jabat kan tu. Nah. Boh tengok. Oh, merah ini. Ah, merah. Air suka merah. Ha? Bapa lakimu. Duduk main air-air gitu. Ha? Nah. Ambil. Pakai baju lawa untuk apa? Supaya orang jabat tengok. Pakai kasut tumi tinggi. Depan suami ada kasut tumi tinggi. Ini kaki ayam. Nak jadi jagu. Sama-sama jagu. Nak jadi jagu dah. Bedok muka dengan geli tu geli. Dia ngajar. Dari ni ngajar laki kita tengok dah. Laki orang lain. Dia ada bini-bini dia orang lain pula tengok. Dia pasing itu. Nah. Umat yang rosak sekarang. Umat rosak. Bukan ada keluar, bukan ada kerja. Jaga peraturan hijab, peraturan zina, peraturan tabarruj, banyak peraturan. Peraturan-peraturan ini dia panggil the way of life, cara hidup. Kalau kita terjemahkan kepada itu, maksudnya agama. Islam kan? Islam ni kalau nak keluar gini, apa nak keluar kena buat gini. Kalau nak kerja, tangga ni, jaranya. Kalau pakaian, ni sepadang ni, itu orang Islam. Dan kalau ikut syir, tak ada Islam. Hadari. Ada. Taatlah. Kita taat pada perintah agama. Bukan agama kita tak. Sudah siapa gurau ni? Dah gurau pula dengan sama kawan jabat. Dah bukan setelah 8 jam. Nah, 8 jam dia dengan tak meja. Ni meja hak ada hak. Laki kan? Bini kita duduk sini. Ni, nah. Ha, ni komputer dia. Ni komputer bini kita. Nah, dia main gitu. Eh, I nampak you belakang jaya buat apa? Oh, I sporting. Macam-macam. Eh, gurau belakang. Dah gurau. Nah, jadi lama-lama mesra. Bila mesra minum makan minum air lah kecil. Nah, daripada akak daripada jelai, minum jelai. Kalau bini kita, itu yang berlaku. Nah, ha, nikah pula. Cegah maksiat takak lah, begitulah. Mitok pasoh lah, apalah. Nah, ini berlaku. Sebab hijab tak jaga, peraturan tak jaga. Boleh ke itu? Tak boleh. Dah buat jabat lah ni, esok telah. Nak cakap masalah ni masalah besar, masalah jabat. Dalam 3 jam tak selesai lagi. Panggil bini kita masuk terang. Tutup itu. Close the door. Oh, dah. Cakap uji sikit. Bini kita masuk dalam. Nah. Bini dia ada rumah. Bini kita masuk dalam tu. Dah sembang itu kan. Nah, cakap ni. Boleh tak? Orang yang dalih. Orang yang minat. Orang yang. Nah, dalih. Dah kata siapa? Tanggung kita, tanggung rasa. Nah, sebab itulah kalau kita rasa cukup dah makan, dia duduk kerja jabat sangat, rasa kerja ya, duduk rumah. Kalau dah cukup makan tu hal ya, dia tanggung diri dah. Tapi sebaik-baiknya, tak salah. Eh? Ha, kalau bawa kerja duduk-duduk puang lain, walaupun di luar rumah, ha, siap-siap puang mereka. Itu lain. Nah, masalah. Walaupun tak berlaku benda-benda berat, seperti zina dan sebagainya, benda-benda kecil haram. Cakap apa dah dia? Ala tasahyun. Kenapa kamu tidak ada rasa malu pada muka-muka kamu? Antar teruku nisa'akum. Banyak kamu biarkan akan istri kamu. Nampak? Bainar rijali di antara laki-laki yang bukan mahram. Yang zurna ilaihim wa yang zuruna ilaiha. Isteri kamu tengok datang lain. Orang-orang datang pakat tengok bini mu. Nah? Duduk sebilik 3 jam dah apa. Nah. Kita duduk di rumah bini kita dah, dah ada orang jabat lagi. Boh. Boh jabat. Nampak? Assalamualaikum. You. Bini you ada rumah? Ada. Ha? Panggil jabat. I nak dia ada selalu. Oh, kita baru minum tokat Ali. Ha, tak? Boh jabat lagi. Kena pergi. Mana boleh dah pergi? Ketua pengarah. Nak? Bini kita. Masyarakat nikah kita bayar. Bukan macam pengarah bayar mas kahwin. Kita bayar macam nak rapuh. Nah, kita akan nikah. Kita jawab nikah. Boh jabat boleh panggil. You datang sekarang. Suruh you bini you datang sekarang juga. Kau sebelah ada hal mustahak. Tengok lah. Nah, amin. Hak keluar outstation sama. Nah, kena mesyuarat. Getih Highland. Pulau Pinang. Johor Bahru. Gih tak? Gih. Dah dalam kereta. Kira kau ni? Nah, tu. Tu yang kata-kata bila lama dia dah boleh anak buah dia muka anak macam muka boh jabat aku. Anak aku tak ada lubang hidung luah gini faham. Macam muka ketua jabat bini aku padang muka rambut-rambut kata gini mana ada dah aku rambut kata gini tak padang. Nah, ini kita ni telah masuk lama dah nak bercelaru di dalam kehidupan kita. Kena buka balik, buka lagu mana pun buka balik. Nah, hak busuk. We jadi balik. Molek semula. Itu saja. Tidak kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Bini kita masuk dengan ke dengan kita, kita masuk. Dengan sebab salah tarbiah daripada kita. Bini kita tak tutup arak, kita juga kena terima hukuman. Nah, kerana mereka duduk di bawah rentahan kita. Tapi kalau kita masuk dengan ke, bini kita langsung. Dia tak wajib nafkah kita. Dia tak wajib ajar kita agama. Kita yang wajib dia jaga dia, tarbiah dia. Jaga hukum hakam makan minum halal belaka atas kita. Nah. Seperti sabda Nabi SAW, bila mengerjakan oleh perempuan akan semayang yang 5 waktu dan mengerjakan akan puasa Ramadan, namun ada ia akan faradnya dan mengikut ia akan suaminya, nescaya dikata baginya masuklah olehmu akan syurga daripada mana-mana pintu yang engkau kehendaki, telah menceritakan akan dia oleh Ahmad. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis ini memang terkenal. Nabi kata ayyuma mar'ati, mana-mana perempuan, ayyu tu maknanya umum, mana-mana perempuan, perempuan hak duduk di Papua, hak duduk di Tokyo, duduk di Afrika dah kira. Nah, Dia mengerjakan semayang 5 waktu. Dia mendirikan melakukan ibadat puasa bulan Ramadan. Nah, maknanya benda-benda yang wajib dia buat taat perintah Allah. Kemudian dia taat kepada suami dia pula. Apa jua perintah suami dia taat sungguh pada suami. Maka perempuan ini diberi pilih masuk dalam syurga. Di barang mana pintu mah yang dia nak masuk, dia adalah orang penting. Dia orang besar di akhirat ini. Batulah orang puan yang mari tanya Nabi, ya Rasulullah, saya ni wakil muslimah. Muslimah bincang belah Kedah, suruh saya mari tanya Rasulullah, bila agaknya boleh kami nak buat satu forum dengan Rasulullah. Nak jumpa, nak tanya. Nak bincang masalah. Nak tetap tarikh ni, nak booking tarikh jumpa Nabi. Nabi kata tak payah booking tarikh. Nah, mu seorang tanya dah. Mu kita lah kerja ramai-ramai. Maka kata apa ni tak apalah. Orang ni kata gini, kami ramai-ramai ni musyarat lama dah duduk bekok. Iaitu orang puan yang muslimat ni duduk berasa orang lelaki ni Tuhan lebih dia daripada orang puan. Nah, sebab orang lelaki ni banyak pahala pada orang puan. Orang lelaki ni boleh semayang jemaah. Kami tak boleh semayang jemaah, tak ada semayang, tak ada pahala. Orang lelaki ni mikul jenazah, gaji kubur, perang habis, keluar berdakwah, jihad, ceramah, macam-macam. Kami orang puan pada duduk main, panggang ikan kering, tumbuh belajar, ayung buah anak. Nah, tukar paper duduk main gitu. Wah, itu lelaki. Kami nak atas pahala seperti kaum lelaki-lelaki. Ha. Nabi kata, mu orang cerdik. Orang lain tanya nak dunia. Buat-buat mu tanya nak kelebihan akhirat. Saya cerdik. Nah, ha, bagus ni. Ginilah, mungkin kabar belaka. Orang puan tak payah. Kalau nak segala pahala orang lelaki, duduk di rumah. Faham? Taat perintah Allah, taat perintah suami. Duduk rumah. Bila taat perintah Allah, sampai masa bulan semayang, sampai bulan Ramadan puasa. Kemudian taat pada suami, khidmat bagi suami, suami suruh nanuk, suami suruh apa namanya, buat air. Tak, suami panggil masuk dalam bilik, masuk lalu, tak tangguh. Nah, maka bila begitu, Tuhan akan beri kepada orang puan segala pahala yang orang lelaki dapat atas dasar kewajipan pada dibayar tadi. Pahala mandi mayat, orang puan taat suami boleh? Tidak mandi di rumah, boleh tak? Pahala wak masjid, pahala galilean, pahala miku, pahala perang sabiah. Habis pahala orang lelaki Tuhan akan beri bagi perempuan yang taat suami. Duduk di rumah. Nah, itu saja. Dapat pahala banyak. Pasal susah. Sebab kerja dia tepat dia di rumah. Orang lelaki tepat luar rumah. Kalau kita pergi cari orang lelaki tu tak ada di rumah, ada di luar. Memang sebab orang lelaki luar rumah. Pasti dia tengok orang lelaki tak ada di rumah. Nah, tak ada biasa. Mana ayah tu dia tak gerai. Biasa. Duduk tidur dia. Tak gerai. Orang ni watih. Hey, nampak janggai lah orang ni. Kalau. Nah. Ingat ogeh boleh kau jadi yang baik. Tak boleh juga. Duduk dengan biga patah jahit buka memang ada, tapi kalau mau puang duduk biga patah bukan tempat dia duduk rumah. Ni lelaki duduk rumah lelaki. Nah, dia main buruh satang lelaki. Dia main goreng ikan, dia main nyapu siapa bini ada mana masu tahan ni awak tadi nak dari pagi-pagi tadi kata nak pergi main ting kali Andi garik. Dia luar rumah berapa ni kan? Beri acak repang luar rumah. Pasal minggu. Repang ke ramai lelaki ramai. Ji. Repang. Kata repang awak tak tahu rumah. Nah. Nah. Pergi mana-mana. IPT 70% repang. College apa semua. Repang 80%. 65%. Nah. Tengok naik pas turun bandar. Hari satu. Puang ramai. Lelaki sikit. Tengok budak sekolah naik pas. Lelaki narang. Puang 45 orang. Lama kita itu tahun 80-an di sekolah. Budak lelaki 40 orang, puan 8 orang. Puan pula duduk tahu sisnya. Leni lelaki narang. Nah, duduk. Takut. Budak puan pula, leni pas. Kau gantung di tangga belakang, kau narang, kau tak. Nah, buah kena leper tu kaki jungah duduk tangi. Orang puan, budak puan lah ni. Habis jadi terbalik pekerjaan lelaki. Jadi balik lah. Bila balik, tak jadi kerja. Nah, Balik sekarang ambil kobeh, ambil ikan, ambil lada, ambil apa, kita pun goreng. Tapi syarat punggung kuali lepak tak kata. Nah tak, mulut tak ke bawah. Goreng kan? Dah boleh makan sikit sekarang. Topoh habis. Ha ni, punah jahanam ni, wajib balik. Nah, orang tua dia nak segala-galanya orang lelaki buat, dia nak buat lelaki. Ha ni daripada barat ni. Dia nak tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini ucapan perempuan-perempuan kafir laknatullah daripada barat. Nah, inilah asalnya yang telah menghancurkan negara Turki, negara Islam yang terakhir. Nah, hancur bu Turki. Dimasuk dengan persatuan wanita, pertubuhan wanita. Banyak di desok. Desok maknanya satu sama banyak. Desok sama-sama maknanya boleh. Maknanya cerai isteri atau isteri cerai suami. Nah, kalau nak cerai kena ada mahkamah. Ha, ini semua daripada kafilah. Nah, dia nak segala pekerja. Islam, dia membenarkan orang perempuan bekerja yang menasabah dengan keadaan fizikal. Tapi barat, tak ada kira. Mu boleh, boleh. Masih tengok sekarang, kita ke arah sesat. Orang perempuan buat kerja orang lelaki. Ada apa-apa. Nah, orang perempuan kerja bomba, boleh tau. Nah, orang perempuan kerja bomba, nak pikul tangga rumah pakar, nak golek ni, nak golek baik tu. Punggung dah besar. Sekali tak golek baik, tangan lah tumbah. Angun letuk sama rumah. Kalau dia ada. Orang perempuan lelaki jadi komando. Dia komando ke? Makan anak ke? Makan berok? Komando. Orang lelaki terjun belah. Dia terjun tak? Acul pun je tu. Nah. Pelik je ni. Nah. Orang lelaki jadi darah pula. Lebih lagi dia kan orang lelaki. Persatuan gubah bunga. Orang lelaki. Bunga yang ni letak kat sini. Orang perempuan. Orang lelaki. Faham tak? Orang lelaki. Main bunga. Jangan bergerak nang-nang. Misal genyak ke baju ni. Ha, main bunga lah. Ha, ni Tuhan tunjuk dah. Nyanyok lah dunia ni. Orang puan main silat. Ada? Ya. Nah. Orang nikah. Dulu silat orang lelaki. Orang puan ni awet silat. Mula ada. Orang puan silat. Tak ting. Perapu. Nah. Lelaki tak main. Kamu nak main? Tak main. Bini aku main silat. Dah mu main aku main anak-anak itu. Dah Allah cetong tu. Tak apa jadi gini ni. Nah. Ha. Jadi terbalik abila. Ni yang kata modern. Mautu din kata Tuk Nalin. Mampu agama. Hacul buah bih agama. Itu modern. Mautu din. Maut mati din agama. Modern. Mautu din. Mampu agama. Ada lah. Punuh jahannam abis. Nah. Ini majoriti orang yang tak faham Islam. Nah. Dia nak peracu. Orang nak peracu ada dah. Dah duduk diam siang malam jadi Nasara. Kita orang Islam pula tak mahu faham Islam. Tak mahu duduk dengan ulama-ulama. Kau muda acul bu Islam. Nah. Dan lagi citra Ummu Salamah wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Ya. Yeah. Ha. Mana? Ha. Maju. Ha. Ha, baik. Suami suruh buat air, isteri duk ngopek anak, duk nyusu. Bila kita suruh dia buat air, dia kena bangun, kena letak anak. Jadi soalan dok ke jadi zolim, kena letak anak gitu. Jawabnya dok zolim. Zolim ni wadak musyaih la fi martabati atau la fi mahalli. Kita melakukan suatu perkara tidak kena pada tempat. Ada pun meletakkan anak patut pergi buat air, kena lah pada tempat ni. Kena lah. Tu dah tu. Nah, takkan dia ambil anak letak dalam besen. Ha, baru dah kena. Nah, tak apa tak kata zolim gitu. Nah, dah tak ada pelik. Nah, cuma kita timbang. Wah, syuruhun nabil ma'ru. Kalau dia tengok dia tengah buat kerja. Nah, jadi saya suruh buat air lagi. Lepang ngepek lagi. Buat air deh. Ah, ha, baru cara dia. Maknanya pergauli mereka itu dengan baik. Itu cara dia. Ada pula di situ takbir kita. Nah, kalau kita tengok dia tengah basuh, tengah apa tahu dah. Sengeleng nak suruh buat air. Haa, itu mana tak bijak takbir. Ataupun kita bodoh. Faham? Haa, tapi yang kita belik ni. Bini waktu ngepek lagi ni. Haa, itu yang kita belik. Nah. Ini kau baru. Oh, contoh-contoh lah. Haa, contoh. Jangan marah. Bagaimanakah cara menyempurnakan wuduk di mana anggota wuduk berbalut ataupun luka? Yang kedua, jika dengan cara air wuduk bersama tayamum, adakah dapat menyempurnakan satu solat fardu saja? Yang ketiga, apakah perlu ganti semua solat itu semula atau solat sunat hadas setelah anggota wuduk telah sempurna dilakukan kembali? Baik. Ditanya masalah tayamum. Baik, anggota kita luka. Kita nak melakukan benda, nak melakukan wuduk. Ha, maka wuduk dia ada anggota yang tertentu. Kalau kita nak melakukan mandi hadas, dia tak ada anggota, dia semua anggota. Nah, ha, mandi hadas semua anggota dah. Tapi kalau berwuduk dia ada anggota, anggota yang wajib. Tangan, muka, tangan, kepala dan kaki. Baiklah, kata dia nak mengambil wuduk, tangan luka. Luka ni tak boleh kena air, kata doktor. Ataupun memang dia faham luka gini kalau kena air, lambat baik, boleh tayamum. Luka gini kalau kena air, tak ada masalah, tak boleh tayamum. Luka gini kalau kena air, jadi borok, tambah larat, boleh tayamum. Nah, ha, bukan sebarang luka. Nah, jadi kita fahamlah, tinggalkan, kita faham masalah tu. Kita memang kena tayamum. Nah, jawabnya, kita pun ambil wuduklah pada anggota yang sehat. Anggota sehat. Katakan tangan luka, tangan kanan luka, tak boleh kena air. Neh, sini ni bahan ni reboh kat ni. Reboh motor sikar, rabok ni sini, bercelobek isi. Nah, kalau kena air jadi bekok pula. Neh, jadi kita pun ambil wuduk. Muka dah punya, muka wajib ambil wuduk. Basuh muka lah ni nak ambil wuduk. Lepas basuh muka, tangan lah. Tangan kanan dulu, nak basuh tangan, tengok ada luka. Luka segala tangan, tak, sebagian lip ni saja. Padahal ni hak lain sihat, wajib basuh dengan air. Nah, basuh dengan air dulu, anggota yang sihat. Paksiku. Hak sini, tak boleh kena air. Jangan sini tak boleh kena air, sini tak boleh kena ke. Sini je tak boleh kena air, sini boleh kena ke. Wajib basuh ni. Wajib basuh. Nah, siapa kat ni, dia basuh lah ke dah, sini kita tinggal. Pasal tak boleh kena air. Kita pun start tayamum. Situ tayamum. Nah, ambil debu. Kau naik tamah bola pinggang atau turun tanah. Kau anda lah. Orang ni senang. Tepuk. Tepuk tangan dua gini. Niat mengangkat bertayamum. Ganti daripada tempat yang tidak dapat kena air. Faham? Lepas pada tepuk, sapu muka. Buat gitu. Tepuk pula. Sapu pada tangan. Nah. Debu boleh kena tak pada luka? Boleh kena. Boleh kena buat slow ni. Dah boleh kena buat ke tepi-tepi ni saja. Ha. Lepas tu tangan kiri pula tayamum. Habis tayamum selesai lah. Eh? Ha. Pala tak tayamum. Habis dah tayamum selesai. Sambung balik uduk kat mana? Tangan kiri. Sambung balik uduk. Nampak lah? Sambung pula uduk. Lepas tangan kiri, sapu pala. Lepas sapu pala, telinga masuk kaki. Nah, sekarang masuk waktu boleh solat fardu dan solat sunat banyak lah. Masuk fardu lain pula. Wuduk ada lagi, tayamum saja. Faham? Tayamum saja. Dah, ini pendapat yang paling masyhur. Dah, wuduk dah dah. Tayamum saja. Ingat tak tu? Solat sunat boleh, 4000 rakaat pun. Tu cara dia. Ingat tak tu? Jangan ada orang kata kalau kita sedega sikit, dah ayah makan mandi dah, dah ayah makan wuduk dah, pakai tayamum saja. Ada pula gitu. Nah, mana boleh. Hak gugur ni kerana darurah. Fa'in kuntum mardha. Jika kalau kamu sakit. Dah sini sakit tak tangan kanan? Tak sakit. Masuk. Kena masuk. Hak tepat sakit tu tak dikena air. Nah, baru tayamum. Jadi satu solat fardu saja dan sunat macam biasalah, banyak-banyak mana pun boleh. Neh. Ha. Kemudian solat tu kalau kita buat gitu, tak wajib-wajib kena qada sah dah. Yang kena qada ni maknanya bila tayamum pun tak boleh dan wuduk pun tak kena. Neh, tak boleh nak kena debu, tak boleh nak kena wuduk. Baru kena qada. Contoh tangan semi. Tangan semi. Nah, neh, tangan tu semi patok. Neh, rebah dia nak khabak bukit hijau. Faham tak? Eh? Ambil wuduk dulu, ambil wuduk basuh muka. Pas basuh muka nak basuh tangan tak deh? Ada semi. Maka tayamum. Dua kali dah. Sapu debu ke muka, Nak sapu tangan dah apa lakok kau seminggu. Tadi luka boleh kau sapu ke debu. Ni dah boleh lalu debu. Nah, maka tinggal bagian ni. Buat bagian kiri. Basuh tangan. Basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki. Kena kambar. Pasal apa? Dia anggota ni, jangan berilah. Janganlah sampai tak sampai air ataupun tanah kepada anggota wudu. Kalau baik pada anggota wudu tak apa, kaki semi tak apa, daya patah dah. Pasal bila kita tayamum sempurna, tayamum basuh muka, basuh tangan. Tangan sapu muka dan sapu tangan dua belah. Tapi dia bila balut tang tu ada pada anggota tayamum jadi tak sempurna. Nak sapu debu pula kena, memang air tak boleh kena dah. Sapu debu tak apa juga. Ataupun bila kita balut luka kita tu dalam keadaan najis. Tak boleh nak buang najis tu. Nah, ataupun kita pakai belak dalam keadaan berhadas. Nah, dalam keadaan berhadas. Ini ada soalan seterusnya. Sistem pendidikan yang diamalkan pada hari ini adalah sistem sekuler. Semasa dalam pembelajaran dalam kelas melibatkan pergaulan bebas dan campur dengan perempuan, buka aurat, adakah dapat pahala menuntut ilmu dalam keadaan ini dan adakah ilmu yang dapat itu dalam ada keberkatannya? Baik. Cara yang kita duduk sekarang ini cara barat lah. Dengan sekolah campur aduk lelaki puan di kolej di universiti lebih teruk lagi dah. Ini semuanya adalah apa benda ni, perancangan barat sebenarnya. Mereka kaji macam mana sebab benda Islam ini jadi kukuh, jadi kuat, bertamadun dan sebagainya. Rupanya orang Islam ini kuat berpegang dengan agama. Jadi cara nak hancurkan tamadun Islam, hancurkan pegangan mereka itu tidak ada kaitan dengan agama. Biar tinggal sebahagian saja yang taat pada agama, banyakkan daripada kehidupan bercirikan barat. Maka dia cocok jarum lah. Dari segi pendidikan, cara barat. Ham cara barat. Jadi kita pergi, topik kita pendidikan. Dicampur lagi kuat lagu ini, memang tidak ada keberkatan dalam menuntut ilmu. Masalah, masalah yang berkaitan tu tidak saya kira. Tapi hak diri capu lagu tu benda tak boleh pada syarak. Dah tak boleh pun pada syarak. Sebab kita ada alternatif sekarang, sistem pendidikan Islam orang buat, ada hijab dan sebagainya. Itu cara kita. Nah, jadi kalau kita nak ilmu saja, cara mana pun boleh. Ngaji ilmu ni orang syirik pun alih. Tengok doktor falsafah orang rapi saja orang putih. Kalau dapat hadiah Nobel, bijak sana kepala otak. Bijak-bijak. Tak mesti dia beriman. Tapi keberkatan tak tu. Bila kita nak pada keberkatan, cara kita menuntut ilmu itu perlu dah kepada adab-adab Islam. Daripada awal lagi. Dia gitu. Jadi, kita duduk dalam keadaan memang serba payah lah. Kita nak ubah balik sistem pendidikan ni. Kita nak pada kuasa politik. Tapi dalam masa kita belum lagi dapat kuasa politik ni, masih lagi kita duduk dalam keadaan salah. Walaupun kita ke sebahagian daripada adalah darurah, tetapi tempat salah tu kita masing-masing ada juga buat. Kerana kita juga memberi sokongan kepada sistem-sistem sekuler seperti ini. Jadi kita kena doakanlah biar berubah cepat. Biar Allah Ta'ala beri kemenangan cepat kepada Islam. Sebab kalau nak hak orang atau anak agama, tak ramai mana. Kalau kekal dengan sistem sekuler tu ramainya. Kita nak dipaksa nak marah jadi balas pula. Kita dapat tidak, kita doakan kejayaan Islam. Biar dengan kita dapat kuasa, kita tukar balik. Bukan rombok sekolah, sistem tu kita baiki. Dia gitu. Soalan seterusnya. Saya salat subuh tapi saya tak baca kunut, sah tak salat saya tu? Jawabnya kita tengok dulu, kunut tu benda hukumnya. Rukun semayang ke, syarat sah semayang ke, sunat ke? Jawabnya kunut subuh adalah sunat semayang, bukan rukun semayang. Sunat sembahyang sahaja, bukan rukun sembahyang. Jadi sunat sembahyang ni kalau kita tak buat, tak baca pun sembahyang kita, tak ada masalah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia adalah sunat aba'ah, baca kunut. Orang yang tertinggal baca kunut, sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi supaya dapat fadilah. Jadi tak sah balas masalah ni. Orang yang tak baca kunut pun sah, orang yang baca kunut pun sah, tak ada masalah. Jadi siapa yang tertinggal baca kunut dan sesuai hati, hukumnya tetap sah semayang. Kerana dia bukan rukun semayang, dia adalah sunat-sunat. Tapi ada kelebihan dalam doa-doa kunut itu sendiri. Sebaik-baik ni janganlah sengaja kita tinggalkan, melainkan kita nak lerah. Ada hal mustahak, kereta nak jalan, pas nak jalan dah. Kita semayang dengan jalan dah. Dengar sabah dah. Saya baca kunut lah, tinggal pula. Ada orang kata hal politik tak boleh campur dalam hal agama. Betul tak? Tak betul lah. Eh? Sebab Islam ini dia segala-galanya. Dia tak macam agama lain. Islam agama yang syumul. Syumul ni bahasa Arab. Melayu tak erti. Melayu maknanya segala-galanya ada. Itu orang panggil Islam. Negara lain dia ada hak ibadat saja, hak personal saja. Tak ada hak undang-undang. Ada hak ibadat hari. Tak ada hak muamalat. Islam habis. Daripada munakahat, ibadat, apa benda muamalat dan jinayah. Empat ni menjadi Islam. Tak kabur sama dah. Eh? Daripada empat ni lah jadi Islam agama kita. Fiqh ni. Nah, itu jadi syariat. Yang pertama ibadah. Yang kedua muamalah. Yang ketiga munakahat. Yang keempat jinayah. Empat ni. Ibadah satu suku. Suku daripada satu Islam. Nah, munakahat suku daripada satu iaitu Islam. Nah, jadi bila kita ada dah sekarang. Ibadah Islam satu. Satu per empat. Ambil pula muamalah. Nah, ada tak muamalah? Ada dah muamalah Islam, bank Islam, apa pinjaman cari Islam, gadaian Islam. Dah. Ha, akad jual beli dan sebagainya, hutang dan sebagainya. Dua daripada empat. Munakahat nikah kahwin cari Islam lagi kita. Banyak dah yang ikut kaitan Islam, pakai wali, pakai saksi, pakai apa. Tiga, jinayat tak ada. Jinayat ini mana sistem perundangan yang berkait dengan hukum, dengan pentadbiran mahkamah, melantik qadi, cara melantik saksi, hukum menjadi saksi. Kemudian hukum penjenayah, apa yang disabitkan kesalahan, apa yang dibuang kes, apa hukuman yang kenakan atas penjenayah, itu panggil jinayah. Nampak? Ha, jinayah kita tak tahu. Nah, ha, jinayah ni tak ada. Jinayah ini termasuk dalam pentadbiran juga. Dalam pentadbiran inilah yang ditolak-tolak sangat oleh sekular yang tak berahi pada Islam. Jadi kita ada tiga suku, tiga berempat. Nah, satu tak ada. Sistem politik Islam. Ekonomi tu rojok kepada muamalah. Nah, sosiologi tu kehidupan munakahat kita hidup ni. Nah, ekonomi hak tu. Muamalah. Pentadbiran siasah ni. Nah, nak jaga negara ni tu siasah tu bagi politik. Tak ada. Bila tak ada 3/4. Tu nak 3/4, 3 suku. Tak sehat ah 3 suku. Nah, gila lagi. Ha, jadi orang yang memisahkan apa benda pentadbiran daripada agama datang daripada agama Kristian. Ini sekular memang asal daripada penderhaka-penderhaka Kristian. Mereka asal orang Kristian ini ada menggunakan kitab Injil dalam kehidupan. Tetapi mereka tolak, mereka nak masalah mereka suku. Ha, pemerintah, masalah agama, ha, kitab Injil. Akhirnya keluarlah perkataan yang selalu kita dengar, ma li Isa li Isa wa ma li Qaisar li Qaisar. Hukum dunia kita pakai raja, presiden. Hukum agama kita ikut kitab Injil Nabi Isa. Sekarang hukum pemerintah, ekonomi apa ni, politik kita pakai pemerintah, khabar amal ibadat kita ikut Quran. Ha, tu sekular, diwak suku-suku. Nah, ha, jadi ingat ulama-ulama telah berfatwa memisahkan satu juzuk daripada agama. Hukumnya orang ini telah melakukan syirik. Nah, kita tak boleh kata satu benda pun. Benda pecek pun, Nabi pesan, Allah pesan. Apatah lagi dalam masalah politik, benda yang sangat besar. Ya, yang menyebabkan orang yang boleh jadi porak-poranda negara, boleh jadi orang mendapat kezaliman yang berlipat ganda, boleh menyebabkan kesusahan pada ramai rakyat. Ini politik. Maka lebih-lebih lagi agama suruh jaga. Bak pakai selipar, Nabi pesan, masuk kaki kanan dulu. Bak masuk jambang, oh kabar, kaki kiri dulu. Tiba-tiba takkan dalam bak meretoh, bak politik tak ada dalam Islam. Ha, tak betul sangatlah Islam ni. Nah. Minta penjelasan tentang nikah anak yang berlaku di Hulu Terengganu. Ayah tak nak jadi wali. Minta komen kerana kes ini masuk TV. Jadi kita tak ada lagi maknanya dalam kes ini. Apa benda ni? Nas-nas lah abang, sumber-sumber kita tengah kumpul sumber benda cerita semua. Sebab kita dengar sekarang ni 2-3 cerita banyak pasang. Nah, ini kata gini, ini kata gini. Baik, kita pergi secara umum lah. Kalau ayah tak mau jadi saksi, tak mau jadi wali, boleh nikah. Nah, tapi kena apply dulu, mitok dulu dengan ayah. Pihak qadi, pihak imam, mitok dengan ayah. Mitok dengan ayah, bila ayah tidak mau menjadi juga, berkerah juga, tak mau jadi wali, barulah boleh pakai wali hakim. Faham tak? Ha, kaedahnya boleh. Tapi kes piano ni nanti dululah. Nah, kalau pihak dapat kita, nah, kita tengok tengah kaji kes dia. Ha. Tapi pada dasarnya kalau ayah tak boleh, memang boleh orang lain jadi wali. Nah, tapi mesti mitok dulu. Nah, mesti minta. Kalau dalam sekarang, dalam keadaan peminta tu mesti rasmi. Atau surat kepada ayah, permohonan kepada jabatan agama, memohon supaya ayah menjadi wali. Kena ada. Nah, sebab kalau sekali minta tak ambuh, boleh jadi wali hakim. Tiga kali tak ambuh, nah, maka bolehlah wali abang. Nah, bolehlah abang dia, pak saudara dia ke, anak saudara jadi wali. Bukan tak boleh semata. Nah. Saya sampai kat, tapi saya sampai lewat untuk solat pada rakaat pertama. Saya sempat duduk bersama imam. Rakaat kedua saya sempat. Manakala hingga habis Fatihah dan rokok sama imam. Bagaimana dengan rakaat ketiga, saya perlukah saya baca habis Fatihah sebelum rokok sama imam? Terima kasih. Daripada Mak Rentik. Mak Rentik. Ha, ni. Eh. Baik, dia gini. Selama mana kita mari, kita masuk dalam semayang, kita dah habis baca Fatihah, kita rasa, maka kita tu wajib dah kena berhabis Fatihah. Contohnya kita rasa, Allahu Akbar, kita dengar imam ni, tak baca, baru baca Fatihah. Jadi baca surah pula, memang kita dah berhabis Fatihah. Maka kita dalam keadaan seperti itu, bila imam rokok, kita tak boleh rokok. Lah, kalau kita dah habis Fatihah. Mudah-mudah cakap ginilah, kalau kita lewat dah, kita masuk dalam rakaat tu, kita rasa memang tak dah baca Fatihah, nak berhabis. Kalau imam rokok, maka rokok selalu dah ia berhabis Fatihah. Orang yang kena berhabis Fatihah ni, orang yang ada masa berhabis Fatihah. Orang yang panjang masa, seperti biasanya orang yang takbir sama dengan imam, dia datang awal dalam sok. Orang yang semayang lama dah baru dia sapa, biasanya orang masbuk. Maka orang masbuk kalau terima rokok, rokok selalu dah ia berhabis Fatihah. Itu cara-cara mudah. Nah. Ni benda pula. Ayah saya bergaduh dengan adiknya. Dah lama dah. Ayah tak cakap dengan adiknya. Anak pun jadi tak cakap juga. Salah tak itu? Jawabnya salah. Masa adik-beradik tak cakap. Oh, gocor-gocor lah. Tapi cakap lah sambil gocor tu. Dah tak masalah. Dia nak cakap. Dah, dah mu kerahkan dengan mu. Anu kerahkan dengan kepala. Tak nak gosti, yang gosti. Tapi bilang gosti, cakap. Janganlah pada cakap. Tapi kalau kita ada sabar-sabar, kita nak bala, tak tegur siapa, boleh silam benar. Jangan lebih tiga hari. Allah cerita kita, Allah tahu kita ada sifat amarah. Ada sifat tak setuju hati. Ada sifat tak kenal. Tak, tak belaga angin. Nah, mesti ada. Maka Islam benarkan kita, kalau tak tegur siapa, tiga hari. Tiga hari tidak tegur siapa, orang tegur siapa sama. Ada pun orang jenis tak tegur siapa sama, orang tu tak apa lebih dari tiga hari. Macam kita dengan orang tu kalau berang, tak senang. Tak jenis tengok pun, waktu tak cakap dengan dia. Nah, tahu. Oh, biasa dah kita tak jumpa dia. Nah, ha, ni nak jumpa sama. Tiba-tiba tak cakap, tak setuju angin. Boleh. Tiga hari je. Bukan suruh. Kali dah tak tegur juga, boleh. Tiga hari. Bila tiga hari tak boleh. Nah. Sebab dia tiga hari, dia lembut. Dia jadi lembut. Dah lima minit ke dah. Baca habis ni tak dang ni, nak ni korang. Hujang lah. Allah Rabbi. Tak apalah. Kalau hujang tak balik, tak boleh lah. Kita baca sampai pukul 12 boleh. Apa hukum pakai baju kebaya? Baju kebaya kan ketat, boleh tak? Dia tanya nak pakai baju kebaya. Siapa ni? Muslimah sejati. Ingat tu bila ni. Muslimah. Muslimah sejati. Jawabnya, ada tempat boleh, ada tempat tak boleh. Baju kebaya ni dia cekik di pinggang kan? Nah, cekik di pinggang. Lepas tu kat punggung dia kemang. Jadi orang pakai tu jadi betul nampak shape. Nampak betul body. Macam gitar kapuk jadi. Faham? Batulah kalau keluar rumah, hukumnya haram. Keluar rumah haram. Keluar rumah mana? Keluar rumah maksudnya orang lelaki boleh tengok. Tak boleh. Lain bayi-bayi hak jenis hak kita faham lah. Pasal jenis bayi ni dia pesok sini. Dia ambil atas pinggang. Batu orang hak perut buci ke boleh pakai jenis bayi. Tak sabar perut buci. Mana dia hak jenis bayi? Nah, buka-buka kaya dia pakai. Nah, tu boleh lah dengan kembung. Nah, hari ni baju ni cekik, kena orang pinggang rapi. Lepas tu di punggung nampak betul. Walaupun baju dia letak keluar, kot dalam tu kain batik, tapi nampak betul punggung. Itu haram. Tak boleh. Nah, tapi kalau sama-sama anak beranak dia boleh, ha, bukan yang mahram dia. Dia pakai jik bayi tu, dia pergi muh adik dia. Nah, adik-beradik dia, laki tak tahu. Adik-beradik dia, adik dia tengok, mak dara dia tengok, pok dara dia tengok. Nah, anak dara dia tengok, lelaki tak ada masalah dah. Nah, nah, waktu dia maaf. Sepupu dah boleh. Nah, pakai di rumah lah, tak ada masalah. Pakai di rumah, depan suami tak ada masalah. Nah, depan suami kembang katung. Yang pelik. Depan suami kita pakai baju kebaya, hok tak habis-habis tak. Nah, hok cokek ambil hok tobek gendi-gendi body. Ah, baru tu. Hok kain batik peluk-peluk sampai kat punggung ni peluk. Nah, oh tengok ah tu lelaki tengok. Nah, direbah tu. Jadi tak kira baju kebaya, baju apa, kalau ketat nampak betul tubuh tak boleh. Orang puan baju pakai seluar boleh. Mestilah baju tu labuh lepas daripada bulat tang punggung ni. Ingat dah? Kalau dia pakai seluar, baju dia pakai masa dia berdiri tu mesti lebih bawah daripada bulat tang punggung. Faham? Bulat tang punggung. Orang panggil papang punggung. Kalau ada papang punggung lah, kalau share itu tak tahulah. Nah, baju dia biar gitu. Mana punggung dia sini, ni bulat tang punggung ni. Baju belakang hak belah luar tu mesti jatuh begitu. Tambah duduk separuh gitu nampak punggung. Tak boleh. Faham? Orang puan. Haa, bukan dah dia kasi luar boleh. Ada orang lah. Baju dia biar tu. Kalau labuh lebih baik. Nah, haa, dia begitu. Ni baju orang puan. Punggung tu ni bakal tengok lah. Luar jing ketak-ketak lah. Apa bekas apa. Nah. Kita para lari sekarang. Tengok lagi dia. Faham tak? Bergerak pula orang puan ni. Nah, aduh, ayah jadi pasang, adik-beradik jadi pasang. Kalau tahu dak kata apa. Nah, guna jangan ambil anak lagi. Duduk kerja tentang pek tentang orang kata lak nasullah, pakai seluar jin ketak apa semua pun nak di. Guna jangan ambil. Seluar yang dia gitu. Nah, orang lelaki makruh pakai seluar bekas gitu. Makruh. Nah, saya ada anak kecil, kadang-kadang saya bangun untuk solat subuh lambat, tapi pada masa yang sama anak bangun, jadi saya kena menyusu anak sampai terlepas solat subuh. Apa punya? Hukumnya haram lah. Tak boleh menyusu anak. Pasal menyusu anak ni bukan sampai ada menyusu mati. Nah, menyusulah dulu. Nah, mana boleh kita nak solat lewat boleh. Kita bangun dalam waktu subuh, anak menyusu. Kita nak semayang pun boleh. Nak ngopi anak boleh. Ngopi anak dulu boleh. Lepas ngopi anak, tinggal baki lagi daripada waktu dan solat subuh. Ha, situ solat subuh. Jangan terik sampai habis solat. Faham lagi? Dalam keadaan biasa, anak dah menangis. Kita solat subuh awal, ambil fadilat awal waktu. Tapi dah anak menangis, nak kopek, kita pergi kopek dulu, menyusu dulu. Jangan sampai habis waktu. Kita anggap dah kalau 7, habis waktu. Ah ha, kita sampai 6.45. 6.45 nak kopek lagi, tak situ lah. Layak apa ke dia? Takkan kita solat subuh, dia mati dulu. Nah, kalau dia mati pun, kerana kita semayang subuh. Nah, dah lagi hutung. Faham lagi? Ha, janganlah kerana anak, kita lalai daripada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta atau anak melalaikan kamu ingat pada Allah. Benar? Ha, yang boleh darurah tinggal sembahyang. Lain anak jatuh dalam tali air, anyuk ah. Nampak lagi timbul tenggelam. Nak kita bahas sembahyang subuh dulu. Ha, bodoh tu. Nah, itu lain menyelamat nyawa ni menyusu je. Nah, tak ada masalah. Lewat sikit habis kuat cerin itu. Barang hantaran kahwin biasanya ganjil. Kalau tak ganjil boleh tak? Hantaran ni dia nak ambil witi. Semayang witi malah. Kau ngata nak ambil witi. Dia kata mak eh, kita buat lapang bekas dah. Katanya anak dara hok nak menikah. Mak hok bodoh dia kata, "Hei, orang dak buat genak. Orang buat ganjil. Lah dak dia lapang 7 atau 9." Bukan witi ni nikah ni. Bukan solat witir 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ikut pandalah genak ke, ganjil ke, atas kemampuan dan ikhlas kita. Ini bukan mas kahwin. Ni hadiah kita. Kerana gembira boleh bini, we hadiah. Faham tak? Itu. Ni dok. Buat belawang main ganjil, genak pula, tak boleh. Pelik-pelik orang Melayu ni. Nak pukul gambar lelah dah ni, tujuk 3 orang. Nak? Dodo tutup lagi dah. Woi, dah boleh 3 orang. Kalau gaib 3 orang pukul gambar mampu seorang. Mari dua ni pula mati seorang. Gerak. Ayuh hok tengah tidur bangun jadi 4. Takut mati. Bangunlah kawan tu taik mata tepek ni gambar. Bodoh lah tu. Nah. Ora dulu. Nampak dah mati seorang pasal ni hidup. Nah, bergerak. Percaya tu. Nah, tuan anda dah atas kemampuan. Kita berhasil nak wish sekas wakas. Berhasil nak wish lebih dua wakas. Jangan tanding-tanding, jangan berlawan-lawan. Ha, ini hadiah ikhlas. Kerana kita tanda gembira dapat. Dapat apa menjadi calon. Seri atau calon suami itu saja.